السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، saudara penampil Ustaz Hadi Syarudin, khatibillah muslimin muslimat in rahmati dan dikasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kepada tafsir kita menerusi ayat yang terakhir daripada surah Al-Muzammil. Dua ayat yang terakhir itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadhihi tadhkirah. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Semuanya ini adalah satu peringatan, maka barang siapa yang menghendaki nescaya dia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Rabbnya. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahawa kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahawa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka dia memberi keringanan kepadamu. Dan itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian kurnia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, berikanlah pinjaman kepada Allah SWT pinjaman yang baik, dan kebaikan apa sahaja yang kamu lakukan untuk dirimu nescaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah SWT sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Maka mohonlah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muslim-muslimat ini mulakan kasihan. Di sini Allah berfirman, sungguhnya surah ini merupakan tazkirah, satu peringatan, peringatan untuk orang berfikir. Dan itu Allah SWT gambarkan di sini, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Kemudian Allah menjelaskan lagi, sungguhnya Rabbmu mengetahui bahawasanya kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikianlah segolongan dari orang-orang yang bersama dengan kamu. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, dan itu semua tidak sengaja kamu lakukan. Kamu takkan mampu konsisten melaksanakan qiyamulail yang Allah perintahkan, kerana demikian itu merupakan satu benda yang berat, yang sulit. Kerana itu Allah telah berfirman, Wallahu yukadiru layla wan nahar. Allah telah menetapkan ukuran malam dan siang. Kadang-kadang kadar keduanya sama, dan kadang-kadang siang lebih lama daripada malam kalau musim panas umpamanya. Allah lah yang mengetahui bahawa kamu sekali-kali tidak akan dapat menentukan batas-batas waktu, iaitulah kewajipan yang telah ditetapkan untuk kamu. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Dan itu, bacalah apa yang mampu, yang mudah bagimu. Tanpa ada batasan waktu, salatlah apa yang kamu mampu dengan baca apa yang kamu mampu, yang mudah bagi kamu pada waktu malam. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, Allah menggunakan ungkapan qira'ah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Isra', wala tajhar bi salatik. Jangan kau mengeraskan suaramu dalam salatmu, iaitu dalam bacaanmu. Jadi perkataan bisalah jika samalah dengan faqra'u ma tayassara min al-Quran, rujuk pada benda yang sama, iaitu tindakan kita dalam baca Al-Quran Karim. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Muslim-Muslim yang dimuliakan Allah sekalian, pada kuliah lalu kita telah bincangkan perbezaan tanggapan para sahabat tentang Qiyamul Lail itu sendiri. Ada di kalangan mereka yang bangun pada waktu malam dengan kadar apa kita nak sebut, walau kadra halbi syatin, memerah susu kambing. Ada setengah pula yang telah pun mewajibkan diri untuk qiyam dalam kadar 50 ayat. Sepertinya lebih kurang lah tuan-tuan dalam 45 minit bacaan, 5.5 jam hingga 45 minit qiyam mereka. Kata Muhammad bin Sirin dan juga Al-Hasan, Qiyamul Lail ini hukumnya fardu. Walaupun pendek, walaupun sekadar 10 minit, 15 minit sebelum subuh itu. Dan ini pandangan para ulama tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tapi setengah mereka meringankan dengan mengatakan bahawa Qiyamul Lail ini terhasil walaupun dengan dua rakaat selepas acamah. Selepas acamah ni maknanya selepas salat isyak. Ambillah tuan-tuan mana yang tuan-tuan mampu, asalkan jangan ditinggal-tinggalkan. Kerana pernah dalam hadis sahih, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berjumpa dengan kakaknya yang bernama Hafsah binti Umar. Lantas berkata kepada kakaknya, wahai kakak, dahulu beberapa waktu sebelum ni saya mimpi jumpa dengan dua orang lelaki yang tegak memegang saya, membawa saya pergi ke syurga, lepas tu membawa saya pergi ke neraka. Saya melihat manusia gembira dalam syurga, saya melihat mereka berada dalam neraka menjerit-jerit minta pertolongan, wahai kakak. Tanyalah kepada Rasulullah SAW, apakah tafsir mimpi yang saya lalui ini? Ini kata Abdullah bin Umar kepada kakaknya Hafsah. Hafsah merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita kisahkan dalam surat Tahrim yang lalu. Maka kakak ini pun bertanyalah kepada suaminya, sehebat-hebat suami iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah telah pun bersabda, Abdullah bin Umar seorang yang saleh jika dia menjaga Qiyamul Lail ini. Tuan-tuan, kata-kata ini amatlah berbekas di hati Abdullah bin Umar. Kakaknya beritahu kepada adik, adik, Rasulullah SAW beritahu, kamu seorang yang soleh kalau kamu menjaga Qiyamul Lail. Selepas itu Abdullah bin Umar tidak meninggalkan Qiyamul Lail puluhan tahun sampai dia wafat, tuan-tuan. Jadi Qiyamul Lail ini bukan urusan kecil, urusan besar, urusan ummah sebenarnya. Teringat kisah seorang ulama yang terkemuka, pengasas kepada mazhab Hanafi, Abu Hanifah rahmatullah alaih. Beliau ni diceritakan orang, ini orang alim, ini orang salih, dia tak pernah tinggal Qiyamul Lail. Maka apa tindakan Abu Hanifah, tuan-tuan? Abu Hanifah merasa amat pilu dengan kata-kata terlalu baik sangka kepadanya itu. Nah, mulai saat itu Abu Hanifah berkata, kerana manusia mengatakan aku seorang tidak tinggalkan Qiyamul Lail, memang benar aku akan menjadi malu di depan Allah kelak kalaulah itulah tanggapan manusia kepadaku. Tapi aku mensia-siakannya. Aku ni seorang yang aku bimbang di depan Allah besok bagaimana aku nak menjawab. Tanggapan orang kepada aku baik, tapi aku kurang baik daripada apa yang mereka tanggap. Aku merupakan orang yang dikagumi, dihormati, disayangi di kalangan mereka. Mulai waktu itu Abu Hanifah membenarkan apa yang orang kata kepadanya. Dia tidak meninggalkan kemulai puluhan tahun, tuan-tuan ini mulia kepada Allah sekalian, sampai dia wafat juga. Kesal kita ni, orang menghasilkan kita ni hebat sangat, tapi kita yang tahu kedudukan kita lah, tuan-tuan. Maka kalau orang menyangkakan satu kebaikan terhadap diri kita, kita buat. Ayuh kita buat. Kita akan buat, kalau tidak sekarang. Pesan ni kepada diri saya dan kepada semua yang ada di luar. Kalau orang menyangkakan kebaikan pada kita, ayuh kita buat. Jangan ditangguh-tangguh. Kita dah cerita panjang lebar tentang Qiyamul Lail ni, kelebihan keutamaannya. Sungguh-sungguh ini mulai kat Allah sekalian. Jadi ayat ni membimbing kita selaku yang baca Al-Quran untuk mengikuti jalan Allah yang telah kita jelaskan pada kuliah yang lalu. Sabil yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini yang telah kita huraikan dalam surah Al-Maidah pula, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam, yang kita bincangkan berkaitan sabil. Inna hadhihi tadhkirah man syaa'a takhadha ila rabbih sabila. Kan ini salah satu jalan untuk dekat dengan Allah itu Qiyamul Lail. Ditekankan, diberi penekanan kat sini. Jadi Allah mengajar kita untuk moderate, untuk bersederhana ikut kemampuan. Sebaik-baik amalan adalah yang berkekalan walaupun sedikit, daripada kau buat banyak lepas tu kau tinggalkan. Kau baca Al-Quran, Masya Allah, khatam sekali dua kali kat Mekah, lepas tu dua tahun kemudian kau tidak baca Quran langsung. Maknanya tidak diistiqamah, tuan-tuan. Amalan tersebut kita bimbang-bimbang merupakan amalan yang didesak kerana suasana, bukannya atas keikhlasan dan rasa keperluan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi huraian oleh para ulama, contohnya lebih kurang dalam Nazmul Durar, ayat ini Allah SWT mengisyaratkan dalam ayat yang kita sedang bincangkan, ayat terakhir ini, supaya kita ni bersikap moderate. Moderate ni makna ukur baju di badan sendiri, kemampuan kita. Jangan over sangat, kemudian tinggal-tinggalkan, jangan kurang sangat. Kerana pesan Nabi kepada Abdullah bin Umar tadi, kita cubalah buat ikut kemampuan tuan-tuan. Jadi di sini, jalan yang dianjurkan untuk dipilih menggambarkan kewajipan tulus kepada Allah SWT, tapi tidak memberatkan diri kita dalam ibadah yang melampau-lampau. Jadi Allah berfirman memuji Nabi Muhammad SAW dan sekelompok para sahabat yang telah pun mengikuti bimbingan, suruhan Allah SWT ni. Tapi Allah mengetahui bahawa la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau musim panas, siang terlalu panas, rehat pun kurang, malam nak bangkit waktunya pendek. Waktu musim sejuk pula, malam terlalu sejuk. Maka kamulah yang lebih mengetahui kemampuan diri kamu. Ikutilah kemampuan kamu, tapi dalam rasa yang sama mujahadahlah. Mujahadahlah, lawan nafsu kamu yang hendakkan enaknya tempat tidur, tempat baringan, tilam yang lembut itu. Maka musim-musim ini boleh kalasian. Dan bila bangkit, bangkitkanlah keluarga seperti yang telah kita bincang, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang menggerakkan keluarganya. Lalu beliau berkata as-salah, as-salah, wa amur ahlaka bis-salat wa astabir 'alayha. Dan surah Taha lalu yang telah kita bincangkan. Muslim-muslim ini mulia Allah sekalian. Jadi Allah yang maha biasanya mengetahui bahawa akan ada di kalangan kamu ni orang sakit, orang yang tak mampu bangun malam seperti yang telah diperintahkan, dan ada pula orang yang pergi berjalan di muka bumi mencari tempat kehidupannya kerana rezeki di tempatnya tidak ada. Langkali kezaliman berluasa tempatnya sampai dia terpaksa pula mencari rezeki di bumi yang lain. Imam Syafi'i berkata safir tajid iwadan amman tufariqu wa safa innal ladzi lil ishi bin nasabi inni ra'aytu kufal ma yusidu insaha taba wa illam yajri lam yatibi wa may yuhajir fi sabilillah yajid muragaman katsira wa sa'ah. Orang yang dudukkan negara dia barangkali tak berkembang sangat mindanya, pencariannya pun tak hebat mana, tapi kalau dia keluar jadi expatriate, masya-Allah pendapatannya berganda-ganda. Boleh bayar zakat, boleh bantu bina rumah ibu yang sudah pun akan menyembah bumi. Maka tuan-tuan, Allah mengiktiraf bahawa di sini kata Imam Ibn Athiyyah al-Lusi dalam tafsirnya, bagi para asatizah yang ingin mentafsir Quran kena baca tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz oleh Imam Ibn Athiyyah. Banyak perkara-perkara luar kotak yang dikemukakan oleh beliau dalam tafsir ini. Hebat tuan-tuan, bicaranya dari sudut logah, bicaranya dari sudut hukum, bicaranya dari sudut bagaimana dia mentarjihkan pandangan. Kata beliau, muslim-muslim ini mereka asyian. Wafi hadhil ayah fadilatu darb fil ard li tijara wa sawkun laha ma'asafri jihad. Kamu lihat dalam ayat ini Allah SWT pun mengikrankan, mengkarankan, maknanya menyertakan kelebihan jihad disertakan juga dengan kelebihan mencari rezeki di muka bumi. Saya tak langsung indirectly, Allah mengkendaki kita untuk faham kadang-kadang kepenatan mencari rezeki ini pun menghambat, melemahkan seseorang juga untuk bangkit malam dengan kadar yang panjang. Baliknya mungkin lambat. Tapi tuan-tuan, ini sinilah mujahadah. Sekali-sekala kerana kepenatan yang sangat adatlah orang tidak bangun kiamu lain. Tapi janganlah selama-lamanya. Masa kita untuk bekerja dengan manusia begitu banyak, tapi dengan Allah SWT kita selalu menjadikan itu alasan. Bukan gitu maksudnya tuan-tuan. Sekali-sekala adatlah kalau tak bangkit kerana bekerja. Dan ayat ini memberikan penghargaan, memberikan pengiktirafan kepada orang yang berusaha niaga dalam perniagaan, tidak bergantung kepada orang lain. Ini merupakan satu kelebihan sampai disertakan, disisipkan dengan bicara tentang jihad. Itulah sebabnya Abdullah bin Umar, seperti dia suruh para ulama tafsir, contohnya tafsir Ibn Athiyyah ini, Abdullah bin Umar pernah berkata, Ahabul mauti ilayya ba'al qatri fi sabilillah an amut baina syi'bati syi'bati rahli adribu fil ard abtaghi min fadlillah. Sebaik-baik kematian yang aku amat impikan, kalau tak dapat mati di jalan Allah kerana jihad, mati syahid, aku mengharap kalaulah aku mati dalam keadaan sedang mencari rezeki yang Allah peruntukkan dalam urus niaga. Maka peniaga-peniaga yang ada di luar, ini satu motivasi untuk kalian bahawa orang yang berniaga ni pun diberi pujian oleh Allah SWT. Dan Kalau terlambat qiyamul lail ataupun kurangkan kadar qiyamul lail dalam setengah keadaan, itu adalah perkara adat yang dibenarkan oleh Allah. Macam juga orang sakit, macam juga orang yang terlibat dengan jihad. Muslim-muslim dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi Allah kemudian mengingatkan lagi di sini, karrar. Karrar ni makna Allah SWT mengulang. Kita baca ayat ni kan, Allah SWT menjelaskan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsay al-layli, min thulutsay al-layli wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu min hadhihi ma'ak, wallahu yuqaddiru al-layla wa an-nahar. Ya, apa kali disebut? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sekali. Kemudian, lagi sekali, faqra'u ma tayassara min. Apa tujuan tikrar ni tuan-tuan? Pengulangan ni? InsyaAllah kita akan hurai pada kuliah yang terakhir selepas ini. Allahu'alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.